song rotani kodo makaryo ayo di jupo pari noto lesung nyanda alu ayo yu kodo nutu yen wis ram beras ono lumbang ini sopa ini yuk jam rolah di ruang teko ini ini aku mau digeduk ini aja kan bagai nyidul langkun edi teko di ngalor ya konco ayu konco konco singa prayit no ojo do sembrono ayo mu banget yeso konco ayu konco konco singa prayit ojo jo sembrono ayo mu banget yeso Pak Siti melek lo wampu dirawo nena yo pendek dari otak dulu ya Pak Su melek kat ini subuh lo Putrina Pak Juki, melek. Hati-hati cendelo nih lu, dicukit tua. Terus lu lain, Pak Juki. Narjo ngomong, nang bulu dia. Bawa diri gue di kuburan gue numeh gue. Nang gue udah kayak bebe komben. Pokoknya Pak Juki, Pak Sastro, Mego kanan. Konco, ayo, konco. Konco, sing lah rokok tetengan. Iya ya ke maling ini nih. Ah, iya. Tahu rokok itu. Ah, abe nabu rawone wasi.